Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa anbi ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jalil Bishari Kitab Tauhid yang ditulis dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Ajaz Al-Sulaiman Al-Fur'awi Rahimahullah Ta'ala. Qala Mu'allif Rahimahullah Ta'ala, bab Maja'a Fi Tanjim. Yaitu bab tentang tanjim, ilmu perbentangan. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang muncul dan tenggelamnya tempat-tempat bintang-bintang atau berbagai bintang. Dan orang yang ahli di dalam ilmu perbintangan disebut dengan ahli nujum. Dan tentunya nanti ada hukum-hukum yang terkait dengan ilmu perbintangan. Qala al-Alif rahimahullah ta'ala, qala al-Bukhari fi sahihi qala Qatadah. Telah berkata Imam al-Bukhari dalam sahihnya Rahimah Bukhari, telah berkata Qatadah Ibn Abi Aman Al-Sadiusi rahimahullah, murid dari Ibn Abbas Al-Gula'an, khalaqallahu hadihin nujuma li salasin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang ini dengan tiga tujuan. Zinatan lissamai, yang pertama untuk menghiasi langit. Sehingga dengan adanya bintang-bintang kita melihat di langit, tatkala di bumi gelap kemudian kita lihat langit begitu berkemerlapan, ya, tentu akan sangat indah. Rasi bintang sebelah sana sebelah sini bertaburan bintang-bintang indah sebagai zina hiasan. Warujuman li syayatin, yang kedua tujuannya untuk melempar para setan. Itu tatkala para setan mereka berusaha untuk naik ke atas di tempat-tempat tertentu sehingga bisa mendengar berita-berita langit. Maka Allah SWT lempar mereka dengan syahabul mubin, dengan bintang-bintang yang berapi sebagai panah api. Jika sebagian kita lihat ada bintang yang kayak yang dilempar, maka itu lemparan api yang ditujukan kepada para setan. Wa alamatin yuhtadabiha, yang ketiga atau yang tujuan yang ketiga adalah sebagai tanda-tanda yang dengan bintang-bintang tersebut orang akan bisa mendapatkan petunjuk. Seorang yang berjalan di gelap gulita malam, di padang pasir atau di tengah lautan, yang dia tidak membawa kompas misalnya, namun tatkala melihat di atasnya ada gugusan bintang-bintang atau langit yang cerah, kita akan mendapatkan petunjuk arah mata angin. Melihat bintang yang seperti layang, apa namanya, gugus banceng, itu menunjukkan utara, selatan, timur, dan barat. Jadi walaupun tidak mempunyai, walaupun di tengah hutan, di tengah lautan, nggak bawa kompas, melihat bintang itu akan bisa mendapatkan arah dan petunjuk. Dia harus belajar ke arah kemana, maka di situ menjadi apa? Sebagai tanda-tanda bagi orang yang mencari petunjuk, yaitu petunjuk perjalanan. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Maka barang siapa yang menta'wil-ta'wil bintang-bintang tersebut selain ketiga, dengan ketiga tujuan ini, maka dia telah terjatuh ke dalam kesalahan. Atau dia telah hilang sebagian dari bagiannya di akhirat, karena dia apa? Dia masuk, terjatuh ke dalam kesalahan. Dan kesalahan ini kesalahan yang sangat berat dan fatal, masuk ke dalam kesyirikan. Wa takallafa ma la ilma lahu bi, dan dia menjerumuskan dirinya, membebani dirinya dengan apa-apa yang dia tidak mengetahui tentangnya. Kalau ramalan cuaca pakai apa? Pakai bintang atau pakai satelit, pakai angin? Melihat gerakan angin. Gerakan awan dan pakai satelit. Bukan pakai bintang. Bukan pakai bintang. Sehingga di sana terkadang ada acara perakiraan cuaca, yaitu dilihat dari satelit, melihat posisi gerakan angin. Karena angin akan membawa awan, dan awan biasanya kalau berkumpul akan menurunkan hujan, sehingga bisa diperkirakan di daerah sana hujan, di daerah sana panas. Perkiraan saja, bukan dengan melihat bintang-bintang. Munasabu asari libab. Kalau syair yang mengutarakan kesuraian asar, perkataan Qatadah, Di dalam bab ini haitsu afada al-athar ra'yu qatadah annahu la yajuzul i'tiqadu min nujum aktsaru min al-umuri salasatu mazkurah. Di mana asal ini memberikan faedah, memberikan keterangan bahwasanya pendapat Qatadah salah seorang murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berpendapat bahwasanya tidak boleh berkeyakinan tentang bintang-bintang tersebut lebih dari tiga perkara yang telah disebutkan. Ini sebagai hiasan fungsi bintang, sebagai hiasan langit dan untuk melempar para setan, yang ketiga sebagai tanda-tanda bagi orang yang ingin mendapat tunjuk dalam jalanan. Munasabat asal di tauhid, kesesuaian asal terhadap tauhid. Hayya su'an qara qatada ma yadda'ihi ahlul tanjim min ilmil ghaib. Di anna dhalika isyrakun ma'allahi fi ilmil ghaib. Di mana Qatada rahimahullah mengingkari para ahli nujum yang mereka mengaku-ngaku mengetahui barang yang gaib karena melihat bintang-bintang, sehingga perbuatan ini adalah perbuatan termasuk mensyirikkan terhadap Allah SWT, yaitu apa? Di dalam mengetahui ilmu gaib. Karena ilmu gaib la ya'lamuha illahu atau illallah, tidaklah ada yang bisa mengetahui ilmu gaib kecuali Allah SWT. Sehingga ahli nujum atau ahli perbintangan mereka mengaku mengetahui hal-hal yang gaib dengan membaca bintang-bintang tersebut, sehingga apa? Menyaingi Allah SWT di dalam mengetahui ilmu gaib. Wa kariha qatara ta'alluma manazil al-qamar wa lam yura khasfihi Ibnu Uyainah wa zakarahu harab anhuma wa raqasu Ahmad wa Ishaq fi ta'allumil manazil. Dan Qatadah ini membenci terhadap orang yang belajar tentang manazilul qamar. Apa manazilul qamar? Peredaran bulan. Kalau kariha, kalau dahulu itu yang namanya kariha, yakrah itu haram. Maknanya haram. Dan juga Ibnu Uyainah berpendapat tidak ada rukhsah di dalam apa tentang ilmu peredaran bulan, dan juga didukung oleh pendapat harf. Sehingga wa rakhasa Ahmad wa Ishaq fi ta'allumil manazil. Namun Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuya memberikan rukhsah boleh belajar tentang peredaran bulan dalam rangka untuk yang bermanfaat. Misalnya menentukan tentang bulan-bulan haram, menentukan bulan-bulan haji. Maka yang seperti ini rukhsah, boleh kan? munasabat al-asar al-bab tusain asan terhadap bab haitsu dal al-asar ala anna qatalata wa ibna uyayna yaqrahani ta'alluma manazil wa am'am ishaq fa innahuma yajuzanihi. Di mana asar ini menunjukkan bahwasanya Qatadah Ibn Uyainah ini menghukumi sebagai makruh. Makruh itu haram. Belajar tentang peredaran bulan. Adapun Imam Ahmad dan Ishaq bin Ruya membolehkan belajar tentang peredaran bulan. Mula hadir sebagai perhatian At-Tanjimu salah satu aksan. Tanjim, ilmu nujum atau ilmu perbintangan, ini ada tiga macam. Aharuha, yang pertama kufran, mempelajari perbintangan. Hukum yang pertama adalah kufrun, kekafiran. Bahwa al-tikadu bi'anna al-kawagiba fa'ilaton, muhtaraton, wa'anna al-hawadis markabaton ala ta'siriha. Yang pertama hukumnya sebagai kekufuran, yaitu seseorang yang berkeyakinan bahwasanya bintang-bintang tersebut adalah sebagai pelaku, makhluk-makhluk yang bisa melakukan atau makhluk-makhluk yang bisa berkehendak. Sehingga kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini atas atau akibat pengaruh dari perbuatan bintang-bintang tersebut. Maka keyakinan sebetulnya adalah keyakinan kekufuran. Seperti apa? Seperti ilmu zodiak. Beramal dengan bintang-bintang atau beberapa waktu lalu beredar dan sekarang masih beredar orang-orang yang menyatakan nanti ada bintang tertentu yang akan menabrak bumi sehingga terjadi kiamat, sehingga bintang itulah yang menjadi apa? Menjadi pelaku bahwasanya yang akan mengkiamatkan dunia adalah bintang, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan bahwasanya seorang bahagia, celaka, mendapatkan rezeki, mendapatkan musibah karena bintang-bintang tertentu, maka ini juga keyakinan kekufuran. Sebagaimana orang-orang yang meyakini bahwasanya bintang-bintang ini yang menyebabkan turunnya hujan. Asani, hukum mempelajari ilmu perbintangan. Yang kedua, al-istidlalu al-hawadis bimasir kawakib wa istima'iha wa iftiraqiha wa yakuluna anna zalika bitakdirillah wa masyiatihi wa la raiba bitahrimi zalik wa kanuhu naw'an minasyirki. Yang kedua, orang-orang yang berdalil dengan kejadian-kejadian yang ada di bumi ini disebabkan karena perjalanan bintang-bintang, baik itu berkumpulnya bintang-bintang atau berpisahnya bintang-bintang. Ini yang apa? Adanya bintang-bintang tersebut. Wa yaquluna dzalika bi taqdirillahi wa masyiati, dan mereka menyatakan dan berpisah atau berkumpulnya bintang-bintang ini tentunya dengan takdir Allah dan kehendak Allah SWT. Maka keyakinan ini tidak didalilkan, bahwasanya adalah keyakinan yang haram. Dan termasuk dari perbuatan atau keyakinan kesyirikan. Bahwasanya di sana ada selain Allah SWT yang memberikan pengaruh sehingga sehingga mengakibatkan kejadian-kejadian tertentu yang ada di muka bumi karena bintang-bintang. Ini bentuk kesyirikan. Asalin yang ketiga, ilmu tasyir. Ilmu tasyir itu ilmu astronomi ya. Astronomi berarti ilmu perbintangan. Wa ta'allama ma yuhtaju ilaihi minhu li ihtida'i wa ma'rifatil qiblati wa turuki wal waqti wa hadza jaizun 'indal jumhur. Ilmu astronomi yaitu ilmu yang pelajari yang sana dibutuhkan dengan ilmu tersebut sehingga bisa menunjukkan wilayah-wilayah tertentu dengan apa? Bisa mengetahui tentang kiblat atau jalan-jalan atau waktu-waktu tertentu. Maka hukum mempelajari ilmu astronomi adalah boleh sebagaimana yang diniatkan oleh jumhur ulama. Kemudian ba'al istidlalu bikali ta'ala dalil-dalil sebagaimana firman Allah Ta'ala wa'alamatin wabin najmi hum yahtadun, dan dengan tanda-tanda dan bintang mereka bisa menunjuk, bisa mendapatkan petunjuk. Ala sihati ilmi tanjim batilun li'annahu kada waradat adillatun tuharrimu ilmu tanjim alladhi huwa istidlalu fil ahwalil falakiyah al hawadisil ardiyah, yaitu bahwasanya ilmu tanjim atau perbintangan ilmu yang batil, di mana di sana terdapat dalil-dalil tentang adanya keharaman, mengharamkan tentang ilmu perbintangan, yaitu menunjukkan bintang-bintang itu bisa hanya dengan berkeyakinan luasnya bintang-bintang itu bisa menunjukkan tentang keadaan-keadaan falakiyah bintang-bintang yang akan bisa menunjukkan atau mengakibatkan kejadian-kejadian yang ada di bumi. Wala hada yattadihu anna maksuda bil ayatil istidlalu bin nujumi ala ta'yinil jihadi wa turuk wal waqti fil barri wal bahar. Maka dengan ini jelas bahwasanya maksud ayat wa bi alamati wa bin najmihum yahtadun ini menunjukkan bahwasanya bintang-bintang tersebut yaitu bisa menentukan tentang arah atau jalan-jalan atau waktu baik itu di darat maupun di lautan. Bukan sebagai bahan untuk ramalan atau bahan untuk mengaitkan antara kejadian bumi dikaitkan dengan bintang-bintang yang ada. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata Abi Musa al-Ashari radhiyallahu anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatan la yadkhuluna al-jannah, tiga golongan manusia yang tidak masuk surga yaitu mudaminul khamar, orang yang mudawamah ala surbiha hatamata, orang yang terus menerus minum khamar sampai mati. Kalau seseorang terbiasa minum khamar, kemudian dia bepergian di suatu daerah dan di situ tidak ada khamar beberapa tahun, tidak ada khamar sehingga tidak minum. Nanti ketika balik lagi di suatu tempat yang ada khamar, dia minum khamar lagi, ini tetap sebagai orang yang apa? Minum khamar, terus menerus minum khamar. Dia tidak khamar karena apa? Karena memang tidak ada. Karena tidak ada. Kalau ada dia minum, maka ini namanya mutminul khamr. Dia tidak minum karena tidak ada. Kalau ada pasti minum sampai mati. Wa qadhi'ur rahmi, dan pemutus silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ayat khulunal jannata di sini sebagai apa? Tiga kelompok manusia yang tidak akan masuk surga ini bukan berarti orangnya itu terus kekal di neraka, itu bukan. Pemahamannya di hadis bukan seperti itu. Walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun bertauhid, kemudian dia minum khamar, berarti tidak bisa diangkat dari neraka, tidak seperti itu. Hadis-hadis yang menyatakan ancaman, ancaman ini bukan terus dimaknai sebagai sesuatu yang mutlak. Karena yang namanya ancaman itu yang namanya orang diancam, kamu mau tak bunuh, ini kan mengancam. Ancaman itu bisa dilaksanakan, bisa tidak. ini ancaman. Bukan berarti kalau diancam itu pasti tidak. Berarti konsekuensinya kalau ini berarti ini, kalau nggak masuk surga berarti di neraka terus, nggak seperti itu. Jadi hati-hati yang apa mengandung ancaman ini sebagai ancaman. Karena yang namanya orang diancam itu biar apa? Biar takut, biar menjauh. Bukan berarti terus apa? Wah, berarti orang yang minum khamr terus-menerus berarti kafir, bukan seperti itu. Kalau seperti ini namanya apa? Pemahaman orang-orang khawarij. Sehingga orang-orang khawarij memahami hadis-hadis seperti ini, mengkabarkan para pelaku dosa besar. Itu buktinya di dalam hadis, tidak akan masuk surga tiga orang, tiga golongan orang terus minum khamr, nah, ya kan, nggak akan masuk surga itu berarti apa, di neraka terus, nggak seperti itu. Pemahamannya nggak seperti pemahamannya orang-orang khawarij, sehingga mereka apa, mengkafirkan orang para pelaku dosa besar. Dan tentunya hadis-hadis ini nanti akan dipadukan, diselaraskan dengan hadis-hadis yang lain. Ada hadis syafaat, hadis-hadis yang lain yang banyak yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak kekal di neraka. Pelakunya tidak menjadi kafir dengan dalil-dalil yang lain, dengan hadis-hadis yang lain dipadukan, bukan hanya satu hadis kemudian dijadikan satu dalil kemudian diambil hukum, tidak seperti itu. Ini yang menjadi perhatian di dalam hadis ini agar kita tidak salah memahami sebuah hadis dan menyimpulkan hukum-hukum. Kemudian waqti'ur rahmi, memutus tali persaudaraan. Apa? Ancaman sangat keras. Rasulullah SAW mengkeraskan apa? Karena mafsadahnya apa? Kerusakannya sangat berat, sangat berat. Orang yang memutus silaturahmi menjadi tercerai berai nasab. Kekeluargaan, tidak adanya persatuan. Begitu juga khamr sangat apa? Sangat merusak, menghilangkan kesadaran, menghilangkan akal seseorang. Padahal akal adalah sebagai orang bisa berpikir jernih, bisa membedakan baik dan buruknya. Begitu tidak tertutup dan khamr, bahaya yang sangat besar. Ummul khaba'is, khamr adalah sebagai biangnya kejelekan. Seorang yang minum khamr bisa dengan gampang membunuh, dengan gampang berzina, dengan gampang perbuatan merampas dan maksiat dan sebagainya. Yang ketiga, wa musaddiqan lis bisihri. Yang ketiga, membenarkan sihir. Percaya dengan sihir. Sehingga khamr memutus silaturahmi dan sihir ini adalah kabair, dosa-dosa besar. Sehingga ini sebagai ancaman. Jadi Rasulullah SAW tidak masuk surga. Ancaman yang berat agar apa, umatnya menjauhi dari tiga perkara tersebut. Namun bukan berarti apa? Bukan berarti kemudian tidak masuk surga beneran atau dengan tenaga lain kekal di neraka bukan seperti ini. Karena ancaman. Dan di sini dibawakan hadis ini Ruwal Ahmad wa Ibnu Hibban bi sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Di sini disebutkan dan sihir, di antaranya sihir itu adalah tanjim atau ilmu perbintangan. Membenarkan tentang ilmu perbintangan, tentang tanjim. Ini termasuk di dalamnya sebagai yang diancamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ancaman yang berat. Karena termasuk apa? Termasuk dia meyakini atau membenarkan sihir. Itu meyakini bintang-bintang tertentu akan menyebabkan ini dan itu. Ini masuk ke dalam sihir. Kalau syarh rahmatullah ta'ala asyarhu ijmahi secara keterangan secara global dalam hadis tersebut, yuhibiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis anna salasata asnafin minan nas layyat khulul jannata wa dhalika lima yartakibunahu minal kabairid dunubi alladhi ta'udu bid-darati 'alal fardhi wal mustama'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini bahwasanya tiga golongan manusia tidak akan masuk surga. Ini menunjukkan karena mereka terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar. Yang tentunya dan mengakibatkan dharar bahaya bagi pribadi maupun bagi masyarakat. Fa awwaluha, maka yang pertama al mudawamatu ala shabil khamr. Yang pertama adalah terus menerusnya minum khamr. Wa dzalika lima fihi min dhahabil aqli wa mas'il insaniyati syakhsi tasukuti muru'atihi. Karena dengan terus-menerus minum khamar, ia akan hilang akalnya dan akan menghilangkan sifat manusianya dan akan jatuh kewibawaannya. Gimana tidak orang kebanyakan khamar akhirnya apa? Ngomong tidak terkontrol seperti orang gila. Perbuatannya ngawur seperti orang gila, sehingga tidak mempunyai kewibawaan. Wasaniha, yang kedua, adamu silatul akharib. Dosa besar yang kedua yaitu tidak menyambung tali kekerabatan. Wa dzalika lima yatarattabu alaihi min al-adawati wal furqati baina afradil asri. Karena dengan memutus tali kekerabatan ini akan mengakibatkan permusuhan dan perpecahan antara pribadi-pribadi dengan keluarga. Wal amru ladzi qad yaj'alu insanu ya'ishu munfaridan mambudan min aqrabin nasi ilaihi. Padahal diperintahkan manusia untuk apa? Bukan untuk hidup sendiri-sendiri, Namun diperintahkan untuk hidup apa? Bermasyarakat, bersatu, bersama-sama. Bagaimana beratnya seorang hidup sendiri, tidak mempunyai saudara. Semuanya ditanggung sendiri, kesusahan ditanggung sendiri. Berat yang seperti ini, mara bahaya, kesusahan, kesakitan ditanggung sendiri. Berbeda dengan kalau di sana banyak kerabat, banyak saudara, tentunya akan lebih ringan. Kalau satu keluarga saja atau satu kerabat saja sudah pecah, sudah bermusuhan, terlebih-lebih kelain, sehingga hidupnya menjadi apa? Hidupnya menjadi kacau. Binatang saja hidupnya apa? Bergelombol ya, satu sejenis dengan sejenis, saling bekerja sama bahu-membahu. Kalau manusia tidak seperti itu, ya berarti lebih rendah daripada binatang. Wasali suha tasdiku bisihri, membenarkan adanya sihir. Wadhalika lima fihi min tasji'i syu'udhati wa tajjiri wa ibtizazi amwali nasi bil batil. Karena dengan sihir tersebut seseorang akan apa? Melariskan sihir-sihir, melariskan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan, sehingga dengan kedustaan, dengan kebohongan, dengan khilaf, ini salah satu cara untuk mengambil harta manusia dengan cara batil. Orang minta diramal ya kan, kemudian dia mengatakan ramalannya, padahal itu adalah bohong. Kemudian dikasih uang, dikasih ini dan itu. Ini apa? Makan harta orang lain dengan batil, dengan kebohongan. Orang sakit datang ke situ, disembuhkan dengan sihir. Sihir adalah kebohongan. Maka dia mengambil harta orang lain dengan perbuatan bohong, perbuatan dusta. Kelihatannya saja di waktu itu dia sehat ya kan, pada waktu disihir. Di kali lain kembali lagi penyakitnya. Kebohongan yang seperti ini. Al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, tahrimul khamar, haramnya khamar. Asalnya yang kedua, wujub silatul aqarib, wajibnya menyambung tali kekerabatan. Sekalipun kerabatnya orang-orang kafir, sambung tali kekerabatan. Kerabatnya orang-orang kafir, orang Nasrani, disambung. Namun tidak mencintai mereka di dalam hati. Menyambung kekerabatan dengan mereka dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan syariat, namun bukan untuk mencintai keyakinan mereka, perbuatan mereka yang mensyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sekedar nyambung persahabatan kerabat saja. Sania tadi metastike bil ashar. Yang ketiga haramnya membenarkan sihir. Karena sihir adalah kebohongan, tipuan yang dilakukan oleh para setan. Munasabah hadis ini bab kesan hadis terhadap bab hai saudara tu hadis ala tahrimi tasdik bi jami'an wa isyhar wa minha at-tanjim. Di mana hadis ini menunjukkan haramnya membenarkan seluruh macam-macam sihir, di antaranya perbintangan, ilmu perbintangan. Membenarkan zodiak, membenarkan ramalan-ramalan orang yang meramal bintang-bintang. Termasuk sihir. Munasabatul hadis li tauhid, kesan hadis tentang tauhid, hayasu haraman hadis atas diqa besari wa minhu tanjim wa dhalika lima fi tanjimi man da'wa ilmal ghaibi wa dhalika syirkun ma'allahi fi ilmihi. Dimana hadis ini mengharamkan, membenarkan sihir, dan di antara sihir adalah ilmu perbintangan. Yang demikian karena tanjim atau perbintangan ini termasuk dari ilmu yang mengaku bisa mengetahui ilmu gaib dengan melihat bintang-bintang tersebut, dan ini termasuk dari kesyirikan menyaingi ilmu Allah SWT di dalam mengetahui hal yang gaib. Mulut dalam surah barakallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Menjauhi orang yang biasa melakukan hal buruk, apa termasuk memutus silaturahmi? Bukan memutus silaturahmi. Ya kita jauhi apa? Kita jauhi dia sebatas dia berbuat buruk kan seperti itu. Sebagai bentuk peringatan, bentuk tahdir. Atau kalau mampu kita nasihati. Kalau tidak mampu berarti kita menjauh. Bukan terus dalam rangka memutus tali kekerabatan tidak. Seperti misalnya kita punya saudara Nasrani. Yang namanya Nasrani dia orang musyrik kan. Kita menjauhi mereka, kita tidak cinta pada dia, pada mereka, namun kita apa? Menyambung tali kekerabatan. Kita tetap katakan mereka adalah kerabat kami, saudara kerabat kami, nasab. Ada pertalian nasab satu mbah atau satu apa. Kata seperti itu, walaupun mereka orang nasab. Namun kita tidak mencintai mereka. Kalau tidak ada kalau yang disebut dengan kerabatan itu ya ada silsilah, iya, ada keterpautan nasab, sedulur, kerabat. Kalau sepupu termasuk kerabat? Iya, kerabat jauh. Kerabat jauh. Iya. Tetap kerabat. Iya. Ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Iya. Karena kerabatan karena apa?